Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala al-Makki wal-Badani. Sekarang kita masuk pada pembahasan Al-Makki wal-Madani, Surah Makkiyah atau Madaniyah, Ayat Makkiyah atau Ayat Madaniyah. Ayat ayat ini. Minal qismi al-madani, termasuk dari bagian al-madani. Wa in kanat qad nazalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada' fi Arafah. Walaupun ayat ini turun kepada Nabi pada waktu haji wada' di Arafah. Yang namanya Arafah sekitar Makkah. Paham ya? Tapi berhubung turunnya setelah beliau hijrah, bahkan di akhir-akhir kehidupannya Rasul, maka dikatakan ayat madaniyah. Fabi Sahih Bukhari an Umar radhiyallahu anhu qala qad arafna dhalika al-yawm al-makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nazalat wa huwa qa'imun fi 'Arafah yawm Jum'ah. Katanya Umar, kami telah tahu hari dan tempat turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia turun Nabi dalam keadaan berdiri di Arafah pada hari Jumat. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Al-Makki, definisi Al-Makki ialah ma nazala di Makkah. Al-Makki ma nazala di Makkah wa dawahiha wa dawahiha walau ba'dal hijrah. Yang namanya Makki yang turun di Mekah dan sekitar wilayah Mekah, walaupun turunnya setelah hijrah. Paham ya? Wal madani ma nazala fil madinati wa dawahiha. Wal madani ma nazala fil madinati wa dawahiha. Sementara madani yang turun di Madinah dan sekitarnya. Ini pendapat lebih memfokuskan tempat. Paham ya? Kalau Mekah yang turun di Mekah dan sekitarnya, kalau Madinah turun di Madinah. Dengan pendapat ini, ayat yang dibacakan tadi Al-Maidah ayat 3, mereka sebagai dikatakan sebagai ayat Makkiyah. Kenapa? Turun di Arafah. Paham ya? Dengan definisi yang kedua, balik ke sini, ya, yang namanya Makki yang turun di Mekah dan sekitarnya, walaupun setelah hijrah. Yang namanya Madinah yang turun di Madinah dan sekitarnya. Nah, pendapat yang kedua ini ghairu dhabit, pendapatnya kurang pasti, kurang menyeluruh. Terbantah dengan beberapa ayat. Yang turun di luar wilayah Mekah dan Madinah. Yang turun di luar wilayah Mekah dan Madinah. Seperti qauluh ta'ala yang di At-Taubah ayat yang ke-42. Law kana 'araban qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'da 'alayhi shiqqa. At-Taubah ayat yang ke-42. Ayat ini berkaitan dengan Rasulullah nazalat di Tabuk Syam. Turun di Syam, di Tabuk. Pembicaranya tentang masalah perang Tabuk. Ini turun di Tabuk wilayah Syam. Paham ya? Sekarang dengan pendapatnya orang kedua tadi, ini disebut dengan ayat apa? Apakah dikatakan ayat makkiyah? Tidak. Apakah dikatakan ayat madaniyah? Tidak. Paham ya? Kalau mereka mengatakan yang namanya Makki turun di Makkah dan sekitarnya, kalau Madinah dan sekitarnya, kan ini sekarang Syam turunnya ini namanya apa sekarang? Mereka tidak bisa membuat nama itu. Itu menunjukkan tidak mencakup definisinya ini. Contoh yang kedua, Az-Zukhruf ayat yang ke-45. Az-Zukhruf ayat yang ke-45. Was'al man arsalna min qablika min rusulina ila akhirin. Disebutkan ayat ini, Az-Zukhruf ayat yang ke-45 ini nazarat di Baitul Maqdis. Turunnya itu di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana ya? Syam, di Palestina. Nah, ada yang mengatakan turunnya pada malam Isra. Ada yang mengatakan turunnya pada malam Isra. Kau kasih nama apa sekarang? Makkiyah? Bukan. Madaniyah? Bukan. Dengan definisi Anda. Namanya ayat Syamiyah juga. Nah, sehingga definisi yang kedua kurang begitu mencakup. Ada beberapa ayat yang tidak tercakup oleh definisi tadi. Sehingga kurang tepat definisi. Paham ini? Definisi yang ketiga. Pendapat yang ketiga ya. Al-Makki ma waqa'a khitaban li ahli Makkah. Al-Makki ma waqa'a khitaban li ahli Makkah. Wal-Madani ma waqa'a khitaban li ahli Madinah. Yang namanya Makki ialah yang ditujukan pembicaraannya kepada orang-orang Madinah, orang-orang Mekah. Sementara yang namanya Madani, pembicaraannya ditujukan kepada orang-orang Madinah. Mukhatabnya itu yang diajak bicara orang Mekah, itu Makki. Kalau Madani yang diajak bicara orang Madinah. Ini terkait dengan orangnya. Kalau yang kedua, tempat. Yang ini orang. Kalau yang diajak bicara orang Mekah, Makki. Yang diajak bicara orang Madinah, Madani. Kemudian mereka memberikan ciri-ciri. Kalau dengan kata-kata ya ayyuhan nas, itu Makki. Paham ini ya? Kalau menggunakan kata-kata ya ayyuhan nas, paham gitu, itu Makki. Kalau dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, Madani. Itu kata mereka. Jadi kalau ada ayat atau surat didahului dengan ya ayyuhan nas, itu Makki. Tapi kalau ada ayat atau surat didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, namanya Madani. Pendapat itu juga begitu. Ini pendapat ghairu wafid wala asl. Kurang mencakup, kurang paham. Dengan dua alasan. Dengan dua alasan. Yang pertama, dalam Al-Quran banyak ayat atau surat tidak didahului dengan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu, tapi didahului dengan ya ayyuhan nabi. Ada kan? Sudah apa itu kira-kira? Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa' at-talaq. Beberapa surat tidak didahului dengan ya ayuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu. Didahului dengan ya ayuhan nabi. Kamu katakan apa ini sekarang? Apakah ayat nabawiyah ini? Saya paham ya? Yang semacam ini tidak masuk pada definisi kalian. Amin ya. Baik. Alasan yang kedua. Alasan yang kedua untuk membantah pendapat ini, ada ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat madaniyah tetapi didahului dengan ya ayuhan nas. Jadi ada ayat madaniyah atau surat madaniyah tetapi didahului dengan ya ayuhan nas. Jangan lupa kata mereka kalau ya ayuhan nas itu maki. Kan gitu ya. Tapi ini ada madani. Para ulama mengatakan itu madani tetapi didahului dengan ya ayuhan nas. Contohnya seperti surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Para ulama mengatakan madaniyah. An-Nisa itu madaniyah, bukan makiyah. Tapi An-Nisa dimulai dengan ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya. Ya, Pak ya? Iya. Ayo. Gimana sekarang? Kamu katakan kalau ya ayyuhan nas maki. Pada ulama mengatakan madani. Begitu sebaliknya. Ada ayat-ayat makkiyah. Ada ayat makkiyah. Tetapi didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ada makkiyah tapi didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jangan lupa kata mereka kalau ya ayyuhalladzina amanu apa ini? Madaniyah. Sekarang kata yang makkiyah tapi didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya mereka berikan contoh seperti Al-Hajj, suratul Hajj. Ini makkiyah. Makkiyah ya. Tapi dalam surat tersebut pada ayat yang ke-77, ayat yang ke-77 Al-Hajj didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu ila ayat. Ala kulli hal, ini beberapa argumentasi penafsir azabullah yang menunjukkan pendapat ini pun juga kurang tepat. Sehingga pendapat yang lebih bagus, lebih mencakup pendapat yang dikenal oleh Syekh rahimahullah dan pendapat yang masyhur kalangan para ulama, ini pendapat yang dipegangi oleh para ulama. Yang namanya Makki turun sebelum hijrah. Yang namanya Madani turun setelah hijrah. Tidak memandang orang, tidak memandang tempat. Paham ini ya? Mungkin ini barakallah. Baik, sekarang surat At-Taubah tadi. Lau kana 'araban qariban wa safaran qasida lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim syuqqa. Sehingga kata tadi turunnya kita puksa. Kamu katakan Madani atau ke Makki? Hah? Kenapa ke Madani? Dikarenakan turunnya setelah hijrah. Tabuk itu setelah hijrah ya, Pak. Ayat yang di Az-Zukhruf itu was'al man arsalna min qablika min rusulina, disebutkan turunnya di Baitul Maqdis pada malam Isra. Makki atau ke Madani? Makki, kenapa ke Makki? Itu sini. Ayo, ketika turunnya sebelum beliau hijrah. Ketika Isra beliau belum berhijrah. Faham tak? Baik. Qala rahimahullah. Wa yatamayyazu al-qismul makki 'anil madani min haythu al-uslub wal mawdu'. Al-makki itu berbeda dengan al-madani dari sisi uslub dan mawdu'. Uslub itu pembahasannya. Mawdu' itu tema yang diangkat. Beda ya. Belum berganti. Yang pertama, amma min haitsul uslubi fa huwa. Dari sisi uslubnya, perbedaannya satu. Al-ghalibu fil makki quwwatul uslub wa shiddatul khitab. Pada umumnya ayat-ayat makkiyah itu kuat sekali uslub dan keras dalam khitabnya. Lianna ghaliban mukhatabihim, karena umuman orang yang diajak bicara ketika itu muridun mustakbirun, berpaling dan sombong. Wala yaliqu bihim illa dzalik, maka tidak cocok untuk mereka kecuali dengan uslub yang serupa. Quwwat uslub yang sama. Beliau mengatakan ikra surah al-mudaththir wal qamar. Abu Bakar surah al-mudaththir dan al-qamar. Itu sangat kuat perkataannya. Nah, amal madani, adab madani, fal ghalib bi uslubihi lin. Umumnya uslubnya itu lin, lembut, lunak, lentur. Wa suhuratul khitab, dan ringan, enteng khitabnya. Lianna ghaliban mukhatabina maqbulu muqbiluna muqadun. Karena keumuman yang tidak bicara ketika itu menerima dan tutup. Iqra' surat al-Maidah. Tidak membaca al-Maidah. Tentu. Karena yang tidak bicara para sahabat yang se-Muslim muslim. Yang kedua, al-ghalat al-Makki qisarul ayat wa quwwatul mahajjah. Umumnya yang namanya Makkiyah ayatnya pendek-pendek, tapi kuat argumentasi. Pendek tapi kuat argumentasi. Lianna ghalib al-mukhatabin mu'anidun mushaqqun faghudibu bima taqdi halu. Karena pengumuman para mukhatabnya mu'anid, menentang. Mushaqqun kata menentang. Maka mereka tidak bicara dengan uslub yang sesuai dengan keadaan mereka. Pendek, ingat, pergi kuat. Ingat, pergi kuat. Menusuk. Baca, satu. Amal madan. Fal ghalati hurul ayat. Wazikul ahkam hurul falak. Biduli muhajjah. Kalau pada ini pada umumnya, ayatnya panjang. Panjang-panjang. Dan penyebutan hukum secara langsung. Dengan tanpa atur komentar. Langsung. Panjang. Di anna halal tak terbidali. Karena ayatnya kadang mereka menghadapi demikian. Baca ayat Zaid di surat Al-Baqarah. Ada berapa ini? 282. Ayat Zaid yang satu halaman sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Itu ayat Zaid. Itu baca satu ayat, satu lembar syair panjang penyebutan pokok dengan tanpa ada argumentasi. Ada argumentasi itu secara uslub, secara uslub. Faedahnya para hukum untuk para orang-orang yang menyampaikan Islam ini namanya hikmah berdakwah. Secara uslub seorang da'i Allah harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang masing-masing. Paham ya? Jadi ada uslub lin, ada uslub syidda, fleksibel dengan kondisi masyarakat. Gak lin terus loyo, gak syidda terus terlalu kasar. Tapi menyesuaikan keadaannya masing-masing. Terkadang syidda, gak lugas, gak banyak petir-petir, tak tak tak. Nah gitu, sini-sini Pak Tiri, tak tak tak. Nah para orang kita harus balikkan ada muhim juga kaya uslub tak ia harus bisa din harus bisa cipu juga pada unik ya. Kalau maksudnya misalkan orang-orang yang terbiasa dengan ilmu bismanut para pencari ilmu yang siap untuk diisi dengan apapun tawono aneh tawroh 2 jam tawroh 3 jam karena masalah, kan ya? Eh? masalah, masalah, masalah, masalah, terus panjang tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, tapi itu orang-orang yang awam, orang-orang yang enggak terbiasa dengan pengajian-pengajian semacam ini atau ilmu-ilmu yang semacam ini, khususnya beda. Jangan kamu sampaikan dengan gaya begitu. Ini masalah ada khilaf. Ada riwayat pendapat. Namun yang pertama mengatakan begini, dalilnya demikian. Tapi itu keliru. Argumentasinya begini, begini, begini. Pendapat yang kedua, ini sedikit argumentasinya. Salah itu. Dikatakan beberapa hal. Yang kedua, mata yang pertama begini. Yang pertama, mata yang kedua begini. Ini berusaha pendapat. Selain yang ketiga, selain yang keempat, selain yang kelima. Bingung orang yang mendengarkannya itu. Ini maksudnya itu, Pak. Ini gimana maksudnya ini? Walaupun kamu rojikan, yang rojik dapat yang ini. Bingung dia. Itu yang tadi gimana tadi? Bingung ya. Atau kamu sebutkan dengan rinci masalah. Nah, ada permasalahan lagi. Masalah. Masalah lagi. Masalah lagi. Terus itu. Itu orang sampai bingung sendiri. Yang pertama, mudahnya juga belum nemen, belum sempurna. Tambah lagi yang kedua, tambah lagi yang ketiga, tambah lagi yang keempat. Bingung. Kalau yang antum menjadi orang yang semacam itu, tidak dengan jalan semacam ini. Tapi antum ringkeskan. Dari sekian banyak masalah yang ada pada kamu, itu kamu godok, kamu masak, makan, cari sebuah masakan yang enak, kasih sama mereka. Dikasih intinya saja. Coba, cat, mereka apa? Mana ya? Nah, itu namanya uslub. Uslub dalam menyampaikan sesuatu. Tergantung siapa yang dia. Ada lin dan suhuratul khitab, ada yang syiddah wa quwwatul khitab. Macam-macam. Barakallah. Coba itu aja. Ya. Jangan siap untuk memiliki dua khitab tadi. Yang wa amma min haitsul mawdu', adapun dari sisi temanya, tahu. Yang pertama, al-ghalib bil makki taqrir at-tauhid wal aqidah as-salimah. Pada umumnya pada ayat makkiyah itu menetapkan masalah tauhid dan aqidah yang salimah. Khususan ma yata'allaqu bi tauhid al-uluhiyyah wal iman bil ba'th. Khususnya terkait masalah uluhiyah dan iman dengan hari kebangkitan, di anna ghalib al-mukhatabin yunkiruna dzalik. Karena keumuman orang yang berbicara mengingkari masalah ini. Amal madani fal ghalib fihi tafsirul ibadat wal muamalat. Yang madani umumnya memeriki masalah ibadah, masalah muamalat. Di antara mukhatabin qad taqarrara fi nufusihim at-tauhid wal aqidah as-salimah. Sebab yang dia berbicara ketika itu sudah mantap di hati mereka masalah tauhid dan aqidah yang selamat. Fahum fi hajatin di tafsir ibadat wal muamalat. Mereka sekarang butuh perincian ibadat dan perincian muamal. Yang kedua, al-iqabah fi zikr jihad wa ahkamih wal munafiqin wa akhwalih fil qism al-madani. Iqabah itu penyebutan dengan panjang lebar. Ifadah saya kata-kata afadah yang hidup itu afadah lemak meluber airnya. Ini penjelasan dengan panjang lebar. Sedang penyebutan masalah jihad hukumnya kaum munafikin dan keadaan-keadaannya fil qismil madani pada ayat yang madani. Liktibail hal zalik. Karena itu kondisi yang mengharuskan demikian. Hai kusuri'an jihad, di mana jihad yang disyariatkan wabahar nifat dan kemunafikan telah menampak di khilafun fisfil maki, tidak dengan fisfil maki. Ini dari sisi maudhu. Ini pun juga demikian barakallah. Jika berada di faedah oleh para surat Allah dalam berdakwah kepada Allah kepada masyarakatnya, itu harus pandai-pandai memilih maudhu. Harus pandai-pandai memilih tema yang diangkat. Menyesuaikan kondisi majuun. Ingat, bukan jangan dimaknakan menyesuaikan selera masyarakat, tidak, tapi mensiasati kondisi masyarakat. Tema apa yang pas untuk kali pertama sampaikan kepada mereka dan mereka menerima, untuk kemudian diajak melalui tahapan-tahapan dalam penyampaian ilmu tadi. Paham ya? Sehingga seorang da'i harus memahami pun latar belakang masyarakat yang banyak berkembang di sana itu apa? Kultur budayanya, adatnya, kebiasaannya, dan segala macamnya itu kayak apa? Harus tahu. Harus tahu. Mana ya? Jadi mungkin ya, itu semuanya ilmu dakwah, hikmah dan segala macam. Sehingga tema yang diangkat pun sesuai dengan kondisi mereka. Mereka sampaikan, set masuk. Hal walau jemun jidan. Sehingga jangan monoton. Satu tema. Dah itu memiliki 1,001 tema. Kalau masyarakatnya itu membutuhkan 2,000 tema, dia punya 2,001 tema. Ada kelebihannya. Mana ya? Di sini dibutuhkan ilmu yang cukup untuk para penghasil Allah. Yang namanya da'i tidak semata-mata ceramah. Ngerti ya? Enggak semata-mata bicara di forum umum, dikatakan da'i, dikatakan ustaz, tidak. Tapi yang namanya da'i Allah, yang namanya ustaz, di samping ilmunya harus mumpuni, dia harus pandai membaca keadaan, kondisi masyarakat, kondisi masyarakat yang tidak bicara, tema apa yang diangkat, usulnya bagaimana, harus tahu. Harus tahu. Itu namanya da'i, bukan penceramah. Barakallah. Dalam ilmu harus seperti itu. Kalau ilmunya cuma segenggam, itu temanya bakal kehabisan. Kalau memang di masyarakat punya tema segenggam cuma 1, 2, 3, 4, 5, dia cuma punya 5 tema. Mengalami masyarakat yang sedemikian rupa modelnya dan ragamnya itu, sehingga usia dia cuma punya 5. Mau tema yang sebelah mana, yang ini sudah sampaikan, ini juga sudah, ini juga sudah, ini juga sudah, ini juga sudah. Untuk muterai, berkali-kali diulang-ulang beribadah. Bawa ke masyarakat. Dia harus memiliki segudang tema, segudang mau. Dan harus pandai balik dan mengemas sebuah pembahasan dengan lebih menarik, lebih pas dengan usulnya masing-masing. Ingat itu kuncinya ilmu. Ilmu ini jeru, temanya akhir. Ilmunya dalam, temanya banyak. Ilmunya jangkar, 3 tema. Karena dan juga membutuhkan yang namanya pengalaman, namanya khibrah. Khibrah itu di dakwah. Dibutuhkan yang namanya pengalaman dalam dakwah ilallah. Terjun langsung dengan masyarakat, bisa langsung mengetahui dan menjiwai bagaimana kondisi masyarakat masing-masing. Dengan cara seperti ini, kok gagal. Yang ini, kok gak bisa. Yang ini, kok gak bisa. Masih yang ini gak bisa. Itu semuanya namanya khibrah. Dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk kemudian bisa menjadi seorang da'i yang sukses. Barakallah. Sebenarnya bukan dalam urusan dunia, sukses dalam menyampaikan dakwahnya ke masyarakat, berhasil menyampaikan ilmu tengah-tengah mereka. Barakallah. Jadi yang namanya ustaz dan da'i itu bukan kagetan gitu. Belajar sebentar tahun dua tahun di pesantren, penjuru dari ustaz dari da'i. Tampil, insyaallah. Tidak semudah yang dibayangkan, barakallah. Harus panjang sampai membutuhkan tahunan atau mungkin puluhan tahun supaya matang terkait dengan dakwah dia di Allah tabarakallah. Ini semua diambil dari pelajaran ayat makkiyah dan ayat madaniyah. Barakallah. Sekarang faedah. Kita baca kalau kita yang selesai tadi. Jadi, qala rahimahullah, fawaidu ma'rifatil madani wal makki, faedah mengetahui madani dan makki. Ma'rifatul makki wal madani naw'un min anwa'i ulumil Qur'an al-muhimmah, mengetahui Makki dan Madani, atau pengetahuan tentang Makki dan Madani, satu jenis dari jenis ilmu Al-Quran yang sangat penting. Wadalika lalatiya fawaid, tempat adanya ia menyebabkan minha di antaranya. Satu, zuhur balaghatil Quran di a'la maratibnya, nampak sekali balaghahnya Al-Quran pada mata masing-masing. Jadi maka kita melihat Al-Quranul Karim menjadi puncak balaghah Quran. Haitsu yukhatibu kulla qaumin bima tastadhihi halum, di mana Al-Quran mengajak bicara setiap kaum dengan kondisinya masing-masing. Min quwwatin rasyida, dengan usul yang kuat. Aulinin rasulula, atau usul yang lin yang mudah. Misalkan balaghah Al-Quran. Semakin yakin itu sya'a. Yang kedua, zuhur hikmat tashri' fi asma ghayati, nampak di situ hikmah peletakan syariat. Fi asma ghayati, pada tujuannya yang paling tinggi. Asma itu tinggi, ghayat tujuan, tujuan syariat yang paling tertinggi. Haythu yatadarraju syai'an fa syai'an, di mana Islam ini, syariat ini ada tadarrujnya, tahapan. Dia menggunakan tahapan sedikit demi sedikit, bihasabil aham, sesuai dengan yang terpenting. Alama taqtadhihi halul muqatabin, sesuai dengan kondisi yang beda secara. Wasti'dadihi lil qabuli wa tasdid, dan kesiapan mereka untuk menerima dan menjalankannya. Harus tadarruj. Ini juga termasuk ilmu dakwah ya. Adanya tadarruj dalam penyampaian ilmu. Adanya tahapan-tahapan. Ini dulu, baru ini, baru ini, baru ini. Itu, terus itu, baru. Itu namanya alimun rabbani. Yang ketiga. Jadi, tarbiyatud du'ati ila Allah Ta'ala, mentarbiyah, mendidik para da'i-da'i ila Allah Ta'ala. Wa tawjihuhum, dan mengarahkan mereka. Ila ayyattabi'u ma salakahul Qur'an fil uslubi wal mawdu' min haythul muqatabin, mengarahkan para da'i supaya mereka mengikuti apa yang ditempuh oleh Al-Qur'an dalam hal uslub dan mauduh, tergantung mukhatabnya yang dilakukan. Itu faedah yang pertama. Ya, harus bisa itu. Uslubnya harus pandai, mauduhnya harus pas. Syiddah atau kalim, tergantung mukhatabnya. Bihaitu yabda'u bil ahammi fal aham, di mana dia memulai dengan perkara yang paling penting, kemudian yang penting setelah itu. Waktu istimal syiddah itu di mawdhiha, uslub syiddah digunakan pada tempatnya. Waktu suhula di mawdhiha, dan yang suhula, yang ringan, yang lunak di tempatnya masing-masing. Jadi satu enggak mau satu uslub, kagak cembrus syiddah terus, ya Allah. Percaya. Nyampaikan di depan para thalabatul ilm adalah manhaj. Lagi-lagi ahli bid'ah, wah ini, wah semuanya tak, ini mana aja, solat apa ini? Kita kan ahli manhaj. Diundang di kalangan orang-orang awam, memang orang-orang yang belum biasa dengan semacam itu, langsung sikat aja saja. Apa itu? Langsung tokoh-tokohnya sikat-sikat. Ah, waktu fulan, muktadik. Apa tu fulan? Hizbi. Apa dia itu? Wah. Tak kata. Syidah. Akhirnya. Bubar salahnya. Bubar salahnya. Cukup sekali. Kimia pertama dan yang terakhir. Atur begini. Syukur-syukur masih terlalu seperti itu. Ya. Kalau pergi dari sini. Yuk, siap ya. Ngeluh ya. Siap. Dan yang semacam ini ada contohnya, dan banyak alasannya kalau dikasih tahu. kita akan berdoa kepada Allah Ta'ala, bukan dalam rangka mencari hidup. Sudah sampaikan al-haq al-haq, sampaikan gambi pokoknya ketno loh, bukan membahas mencari pengikut jadi bahas. Tetapi harus ada thariqah, cara yang tepat, ada hikmah dalam dakwah supaya dakwah kamu itu masuk ke masyarakat. Kalau itu masih bicaranya banyak merusak daripada memperbaiki. Mana ya? Juga begitu ya, tidak li, tidak luyu terus, tidak luyu, tidak li terus. Menghadapi orang-orang yang belum biasa tak li, pas kondisinya, lembut, halus, luar biasa orang senang sama dia, halus sekali akhlaknya, halus sekali cara penyampaiannya. Masya Allah, tidak menyinggung A, tidak menyinggung B, tidak menyinggung C, tidak menyinggung yang berbau-bau khilaf. Ayam asin, kebablasan. Begitu dia dihadapkan kepada sebuah keadaan yang mengharuskan dia berbicara keras dengan tegas, mensikapi tokoh-tokoh bid'ah yang merusak umat itu. Kaisar, dia mereka itu memang orang-orang yang ngawur itu. Tapi bagaimana lagi, itu kan juga teman kita juga, ikhwanuna fillah dan segala macamnya. Ya jangan terlalu keras menghadapi mereka, muslim juga ya akhi. Nek mana ya? Itu ngawur. Itu ngawur. Nah, tadi cerita di depan para santri, model-model para ustaz yang kelebihan. Kan ada ya? Dikarenakan sangat-sangat memperhatikan terkait dengan rizkun walid satu keselingan. Gimana kalau jadi ya tadi itu dikarenakan sangat berusaha untuk mengambil hatinya masyarakat, taklidnya 14 mungkin. Artinya tadi itu seperti ceritakan teman-teman santri, kemudian diundang acara mereka jemaah, tamam, diundang acara pernikahan seorang tad, silakan di depan tad, silakan untuk sekuritasnya kita, masya Allah yang terpandang depan, tamam, dah rangkaian acaranya luar biasa, dari mulai ketopraan, campur sari, tadi dadutan, tadi yang ngerok, segala macamnya, tapi penari ini, penari itu, semuanya. Upaya untuk melembutkan masyarakat. Bagaimana lagi ya? Iya, tapi paling ngarep dulu ya. Belum jadi dari juga yang paling kebaru. Allah ya. Alkut, alkut ihal. Ini ifrat wa'ala tafrir. Jika yang benar dalam Allah ini ialah tusta'amalu syiddah fi mawdiyah. Wassuhula fi mawdiyah. Yang tegas tempatnya masing-masing. Yang lunak-lunak tempatnya masing-masing. Ada kalanya syedid, ada kalanya layin. Itu da'i. Amin. Itu da'i. Di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, terlalu banyak da'i-da'i perusak umat. Bukan dikatakan da'i-da'i perusak umat ini. Da'i perusak umat. Yang memang ya namanya masyarakat, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang senang, ada yang enggak senang. Tapi senangnya karena banyak sebab, entah karena gantengnya, dainya kemampuan dan tenang. Kalau yang ganteng ini senang siapa? Hadir. Bapak-bapak sama bapak-bapak ya. Nah, ibu-ibu yang senang. Ini yang banyak laki-laki marah sekarang ini. Ini enggak lagi marah. Banyaknya para da'i-da'i perusak umat yang target dan tujuan segmen pasar mereka itu ialah ini. Iya, hati-hati kan. Terang. Dan mengandalkan rupa yang menawan. Enggak, pas ganteng gitu loh. Sekali satu lagi. Ganteng ya bersih, jumur ya bangir. Masya Allah, ganteng. Kau ya kebetulan pandai ngomong gitu. Tapi itu kalau ilmu nih, pandai. Pandai. Orator orang. Terkenal dengan ciri khas kenceng kalau bisa. Sebagai dia suka sama dia. Karena apa? Gantengnya itu mau. Eh? Baru melihat orangnya sudah adem hati ini. Yes, gitu. Wah, tak. Kok yang ganteng tenang di sini. Jeneng ke? Jeneng ke? Senang gitu. Ketika dia bicara, enggak. Halal, halal. Haram, haram. Harus begini, harus begini. Tidak boleh, ini syirik, ini bid'ah, ini kufur, ini khurafat, ini takhayul, ini begini. Oh, elok ini. Kena ini. Kena orangnya ini. Haram ya haram, kaulah ya kaulah. Ini yang saya cari. Itu sampingan senangnya elok. Yang paling dominan, karena gantengnya itu. Apalagi ustaznya seperti ini, kalau memberikan kajian-kajian, tidak pakai tafsir, tidak pakai hijab, langsung berhadapan dengan para madu'uahnya itu. Ganteng, Allah. Ini banyak merusak ya. Yang pertama, dari sisi uslub. Mungkin dia di suatu keadaan pas mendapati orang-orang yang suka dengan setipe dengan dia, suka yang keras. Dalam kondisi yang lain, ini kan namanya orang kusuk monoton, tak lihat kondisi masyarakatnya. Begitu dia ceramah tempat yang lainnya lagi, dengan menggunakan uslub yang sama, dengan cara yang sama, dengan tegas, dengan keras dan segala macamnya itu. Kali ini yang dihadapi bukan ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak. Itu langsung ditunggu. Siapa itu? Ini bapak. Kok ngawur terang ngomong ini? Ini yang rusak masyarakat. Tunggu. Ini. Coba-coba kan bisa melayu. Atau gak bisa lari. Kena sama dia ini. Langsung. Mikir dari sini. Langsung itu. Monoton. Monoton. Itu buahnya ya. Sisi yang kedua yang dia sampaikan dengan tanpa ilmu, cuma pandai ngomong saja, akhirnya banyak permunculan pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Entah dikarenakan tidak memahami makna hadis, atau memang pemahamannya gak beres. Sering yang sekarang tersebar sebetulnya di wilayah Surabaya sekitarnya itu. Ini pengalaman saya. Tersebar. Tiba-tiba tengah-tengah masyarakat itu. Kemarin sebelum Ramadan, seorang muslim yang ingin puasanya terima, itu harus meminta maaf terlebih dahulu kepada anak kerabat, teman-temannya dan segala macamnya sebelum datang Ramadan. Lebih bagus lagi kalau kemudian dilakukan ini khusyuk. Harus kalau belum bertobat, belum meminta maaf kepada mereka semua, tidak sah puasanya. Didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan sama Rasulullah. Pemanele, saya tanya orang lagi, dari mana lagi ini yang seperti ini? Kalau pengen jaluk minta maaf ya silahkan minta maaf. Tetapi kalau saya mengkhususkan ini susah sah. Harus sebelum Ramadan. Kalau kami tahu, maaf, enggak sah puasanya. Apa lagi? Tuh, rombongan itu. Pakai makom. Ngomong sendiri. Laporan. Rombongan itu susah. Malam. Ibu Buto keliling-keliling ke rumah teman-teman dia sendiri. Fulana. Sak Surabaya pilih kafe. Asal ber, mau minta maaf. Kalau nggak minta maaf, kan jadi bawa masalah ya nanti. Minta maaf dulu. Terus pilih. Iya. Yang lebih kena SMS. Cep, kita besok ke sana kemari. Mau minta maaf sebelum masuk rumah ban. Hah? Kosong. Ada misalnya itu. Banyak. Sesuai dikasih itu kan. Siapa mana ini? Adanya siapa lagi? Tapi saya tanya, apa sih hasilnya tadi? ternyata hadis Jibril. Ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam naik ke atas mimbar dan mengatakan amin, amin, amin. Already. Pernah tahu? Rasul naik ke atas mimbar mengatakan amin, amin, amin. Dari semua para sahabat, kenapa harus mengatakan demikian ya Rasulullah? Dia mengatakan tadi Jibril sedang balas saya. Dan Jibril mendoakan tiga orang. Rahimahan kumrihim. Zukirta indahu walan usalli alaih. Kul amin. Kau itu amin. Ini yang pertama. Tidak akan kerugian orang-orang yang tidak salawat kepada Nabi ketika disebutkan nama beliau. Yang kedua, ini sebagai syahid. Rahimahan kumrihim. Dakhala alaihi Ramadan thumma kharaja minhu walam yusfarlah. Oleh saksa idah diterjemahkan rugi, tidak sah posone, tidak sah puasanya, merugi orang-orang yang belum minta maaf sebelum masuk Ramadan. Nah, iya. Dakhala alaihi Ramadan thumma kharaja minhu walam yusfarlah. Rugi orang yang belum minta maaf ketika sebelum masuk Ramadan. Tidak sah posone. Disebarkan ke sana kemari ceramah la haula wala quwata illa billah. Saya bilang akhirnya itu karena gobloknya sang dai, gak ngerti bahasa Arab, pinter ngomong tok, akhirnya salah memahami riwayat tadi. Setelah habis kena, dakhala alaihi Ramadan, masuk Ramadan kepada dia. Artinya dia memasuki bulan Ramadan. Summa kharaja minhu, kemudian keluar dari Ramadan, walam yughfar lahu. Dalam keadaan belum diampuni dosanya. Itu berkaitan dengan orang-orang yang tidak bisa mengisi Ramadan dengan amal yang baik. Ramadannya sama dengan yang sebelum Ramadan, dosanya dia terus, maksiat dia terus, ibadah dia malas, segala macamnya. Ancaman bagi orang-orang yang belum, yang tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tidak sanggup pautnya dengan minta maaf sama kerabat dan segala macamnya. Enggak sanggup pautnya dengan masalah. Tidak sah-sahnya puasa karena masalah itu. Akhirnya itu pikir lagi. Ya itu, ini para banyak sekarang dai-dai merusak umat. Allah. Itu dimasukkan dalam data kasus dai-dai kan. Allah. Itu banyak. Itu baru yang sebelah sini. Karena yakin dengan tempat yang lain juga banyak. Ya banyak. Ya. Iya. Harusnya ya. Tak boleh gaya. Nah, ya. Sehingga yang saya ngerti mengerti ini faedah belajar maki wal madi harus pandai usulnya, harus tahu maudhu'nya dan harus melihat kondisi mukhatabnya yang diajak. Barakallah. Ini saya perpanjang. Ini masalah-masalah yang kekinian dan masalah yang umum di tengah-tengah masyarakat. Barakallah. Tanbih utamu. Yang keempat, yang terakhir, tamyizun nasikh min al mansukh. Ini faedahnya terkait dengan masalah ilmu fikih. Ya. Membedakan yang nasikh dan yang mansukh. Nasikh itu yang menghapus, mansukhnya yang dihapus. Fima law waradat ayatan makiyah wa madaniyah. Pada kasus ketika ada dua ayat, satunya makiyah yang dua madaniyah. يتحقق فيهما شروط النسخ yang tercapai padanya syarat-syarat pemansuhan. Fa innal madaniyyah nasikhatun lil makkiyah, maka ayat-ayat yang madaniyah sebagai penghapus untuk ayat makkiyah. Li ta'khur al madaniyyah anha, dikarenakan al madaniyyah itu lebih belakangan waktunya daripada yang makkiyah. Nama ini yang disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ada beberapa masalah terkait dengan Masjidil Madani, tapi jarang ya, cukup. Ada pun terkait dengan pembahasan hikmah Surah Al-Quran dalam mufarraqah, tartib Al-Quran, kitab Al-Quran dan sebagainya, insyaallah. insyaallah kita bahas pada pertemuan besok insyaallah. Sekarang sudah boleh kembali kali baca. Enteng. Ada kan? Ada yang mau tanya kan? Sudah ya? Saya kira itu sudah capean. Namanya saya aja keliling-keliling. Oh, sambil santara supaya refreshing sedikit otaknya. Barakallah. Saya kira dulu sekian saja. Mungkin sudah ada yang enak. Teruskan nanti pada asal sama yang lainnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah.